Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allahu azza wa jalla fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kullal muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, kenapa di dalam setiap salat pada tiap rakaat kita dirukunkan, artinya ditetapkan sebagai sebuah rukun salat untuk membaca surat Al-Fatihah, sebuah surat yang di dalamnya terdapat doa, sehingga kalau dihitung ada belasan kali kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa tersebut, yaitu ihdinas siratal mustaqim. Tentunya ada sekian banyak hikmah, ada beberapa tujuan, dan salah satu tujuan terbesarnya agar kita selalu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita senantiasa mengikatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanpa pertolongan dari Allah Jalla wa ala, kita tidak akan mungkin bisa melangkah melakukan apa yang kita inginkan. Dan tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, tidak akan mungkin kita terhindar dari sekian banyak bahaya dan malapetaka. Sehingga hanya dengan pertolongan dari Allah Azza wa Jal, maka seorang hamba akan selamat dunia dan akhiratnya. Surat Al-Fatihah adalah surat yang agung dan memiliki kedudukan penting bagi setiap muslim. Oleh sebab itu, rukun hukumnya kita membaca Al-Fatihah. Apabila tidak dibaca dengan alasan apapun, maka salat yang dikerjakan tidak sah. Apapun alasannya, entah karena sengaja, tidak sengaja, lupa, tidak tahu, ya. Kecuali memang mereka yang betul-betul tidak bisa. Di dalam surat Al-Fatihah, Allah Subhanahu wa taala menuntun kita untuk membaca doa ihdinas siratal mustaqim. Doa ini ada dua bentuk penafsiran. Penafsiran yang pertama, ya Allah, berikanlah petunjuk hidayah untuk kami guna mengenali jalannya yang lurus, jalan Allah Azza wa Jalla yang lurus. Penafsiran yang kedua, ya Allah, tetapkanlah kami di atas jalan yang lurus. Penafsiran pertama adalah permintaan dan harapan dari kita agar dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla menemukan jalan yang lurus. Penafsiran yang kedua bermakna kita meminta dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi istiqomah di atas jalan yang lurus. Dan kedua penafsiran ini saling terikat satu dengan yang lain. Nah, dua penafsiran ini bukan berarti kemudian kita memilih salah satu lalu meninggalkan penafsiran yang kedua. Bukan. Nah, Sebagian orang yang tidak memahami hal ini, seperti beberapa kelompok dari kalangan orang-orang kafir, mereka mempertanyakan kebenaran Islam melalui ayat ini. Kata orang-orang kafir, kaum muslimin, nah, kaum muslimin sendiri saja, umat Islam sendiri saja belum yakin bahwa Islam itu jalan yang lurus. Apa alasan mereka? Loh itu, lihat umat Islam tiap kali sholat yang diminta ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Berarti mereka belum berada di atas jalan yang lurus, karena masih terus meminta petunjuk dari Allah Azza wa Jal untuk menemukan jalan yang lurus. Nah, cara menjawab anggapan seperti ini, anggapan dari orang-orang kafir, sangatlah mudah. Kita kembalikan kepada dua bentuk penafsiran tadi, bahwa doa ihdinas siratal mustaqim bukan hanya kita meminta kepada Allah agar diberi kemudahan menemukan jalan yang lurus, tetapi dengan doa tadi kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar tetap terus berada di atas jalan yang lurus. Bukan berarti kita ragu dengan kebenaran Islam, bukan karena kita ragu bahwa Islam adalah jalan yang lurus, bukan. Tetapi kita mengakui, meyakini bahwa Islam adalah jalannya yang lurus, sehingga kita meminta selalu kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi ketetapan hati istiqomah tetap di atas jalannya yang lurus sampai meninggal dunia nanti. Nah, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, tetap berada di atas jalannya yang lurus sampai pada akhir nanti, artinya sampai meninggal dunia, bukanlah sesuatu yang mudah. Nah, ini bukan hitung-hitungan matematika. Nah, bukan hitung-hitungan matematika, tetapi semata-mata pertolongan dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Sebab tidak sedikit mereka yang dulunya Islam kemudian berubah, Islam ditinggalkan, murtad, sampai kemudian meninggal dunia dalam keadaan murtad. Sebelumnya Islam. Nah, kenapa demikian? Sebab banyak orang yang sebelumnya baik, semangat di dalam beribadah, tetapi pada akhirnya mengalami penurunan semangat, dari yang dulu semangat sampai tidak memiliki semangat sama sekali. Yang dulunya ke depan memimpin, pada akhirnya terbelakang. Nah, bukan hanya terbelakang, tapi kemudian tertinggal jauh. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Nah, karena hati manusia itu cepat sekali berubah, berbolak-balik. Maka di dalam istilah Islam, hati disebut dengan al-qalb. Al-qalb itu artinya berubah, artinya berganti. Sampai zat hati itu sendiri dinamakan qalb, berubah-ubah. Maka doa kita yang tidak boleh putus dan tidak boleh kita lewatkan satu hari saja tanpa mengucapkannya adalah doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, wahai zat yang selalu membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Nah, hati manusia itu begitu lemah. Masing-masing kita, saya yakin, sudah bisa merasakan seperti itu. Cepat sekali berubah-ubah. Nah, sekarang benci, nanti berubah menjadi sayang. Kemarin sayang, sekarang betul-betul menjadi benci. Yang tadinya ingin apa namanya, marah, dendam dan emosi, dalam hitungan menit hilang itu, tidak berbekas. Nah, yang sebelumnya terlihat akrab, baik, tiba-tiba saja berubah. Nah, menunjukkan permusuhan dan kebencian. Nah, terkadang sebabnya tidak diketahui, alasannya tidak ditemukan. Namun itulah kenyataan yang kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, karena hati sangat lemah, cepat sekali berubah-ubah. Nah, Dan disinilah arti dari istiqomah, tetap terus sabar menjaga amalannya. Nah, semua yang sudah dia kerjakan sebelumnya, yaitu kebaikan-kebaikan itu, ibadah-ibadah itu, tetap berusaha dia pertahankan terus, seberapapun sulitnya, bagaimanapun susahnya, tetap dipertahankan. Rasuluna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diceritakan oleh istri-istri beliau, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahulu apabila beliau sudah memilih atau menetapkan mengerjakan satu bentuk ibadah, akan beliau jaga dan tidak akan beliau tinggalkan. Nah, kebaikan itu tidak akan beliau tinggalkan. Pembahas ini terkait dengan apa? Pada saat itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selesai sholat zuhur, ada beberapa tamu datang dari tempat yang jauh karena sibuk ya, menyambut tamu, mengurusi tamu, memuliakan dan menghormati mereka. Sampai kemudian tiba waktu sholat asar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak sempat melaksanakan sholat sunnah rawatib setelah zuhur ba'diyah. Nah, kemudian akhirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terlihat melaksanakan sholat sunnah setelah asar. Ketika itu ditanyakan oleh istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, tadi tamu-tamu itu membuatku sibuk. Nah, padahal kita sama-sama tahu bahwa tidak ada sholat sunnah ba'diyah setelah asar. Kenapa beliau kerjakan? Ternyata bukan karena itu sholat sunnah ba'diyah setelah asar, tetapi untuk mengganti sholat sunnah ba'diyah setelah zuhur. Kenapa beliau sampai demikian? Karena Nabi SAW memiliki ketetapan bahwa ibadah apapun yang beliau kerjakan akan terus dijaga, apapun bentuknya, bagaimanapun kondisinya. Semangat dari Rasulullah SAW untuk menjaga kebaikan tetap dilaksanakan, walaupun terkadang susah, meskipun kadang-kadang sulit. Nah, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, ihdinas siratal mustaqim. Nah, memiliki dua arti. Ya Allah, tunjukkan kami jalan yang lurus. Karena masih banyak hal yang kita kerjakan perlu untuk diluruskan. Entah itu dalam bentuk keyakinan, perbuatan, atau ucapan. Masih banyak hal yang harus diluruskan karena ternyata ini salah, itu keliru, ini bertentangan dengan syariat Islam. Nah, maka kita meminta kepada Allah, tunjukkan kami jalan yang lurus. Dan alhamdulillah tidak sedikit kebenaran demi kebenaran yang telah kita ketahui, kita pelajari, kita kenal melalui berbagai macam media, langsung seperti pengajian ataupun tidak langsung melalui bacaan, rekaman dan seterusnya. Alhamdulillah tidak sedikit kebenaran itu telah kita kenal. Maka kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi kesabaran, keteguhan, ketetapan hati, ketabahan ya, di dalam menjalankan kebenaran-kebenaran tersebut. Itu arti dari ihdinas siratal mustaqim. Nah, karena hidayah yang kita minta dan hidayah yang kita harapkan melalui doa ini adalah hidayah untuk segala sesuatu, untuk semua bentuknya. Nah, dari hidayatul irsyad dan juga hidayatul taufik. Nah, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, dalam catatan sejarah tidak sedikit mereka yang sebelumnya baik, kemudian akhirnya berubah menjadi buruk, lalu meninggal dunia di atas keburukannya. Bahkan lebih dari itu, na'udzubillah, mereka yang dulunya Islam kemudian akhirnya mencela dan mencaci maki Islam, bahkan kemudian murtad, atau barangkali ada di antara mereka menjadi zindik, kemudian meninggal dunia di atas kezindikannya, nah, di atas pelecehannya terhadap Islam dan penistaannya. Ini banyak sekali terjadi. La haula wala quwata illa billah. Nah, karena tentunya banyak sebab, mulai dari ketidakikhlasan, barangkali karena pergaulan, mungkin karena lingkungan, atau barangkali dari awal dia sendiri sudah memiliki keinginan yang buruk. Fala haula wala quwata illa billah. Dulu di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada seseorang yang termasuk memiliki kedekatan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai apa? Kataba Al-Baqarah wa Ali Imran. Sampai orang itu bisa menulis, artinya menghafal dan mempelajari surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran, saking dekatnya dengan Nabi SAW. Bahkan menjadi juru tulis Nabi SAW. Tapi kemudian orang ini murtad. Orang ini murtad. Ternyata manusia itu kan bukan jaminan. Lihat, dekat dengan Rasulullah, tetapi Allah kehendaki yang lain. Orang ini murtad. Kemudian dia bergabung dengan orang-orang Nasrani di daerah Najran, sekarang daerah perbatasan antara negeri Yaman dan negeri Arab Saudi. Di sana dia mulai mencela dan mencaci maki Nabi Muhammad SAW. Bahkan dia mengaku-ngaku dialah yang mengajarkan Islam kepada Nabi Muhammad SAW. Dia dipercaya karena ternyata dia bisa membaca dan menyampaikan beberapa ayat Al-Quran, membuatnya semakin dipercaya semakin. Orang ini kemudian akhirnya mati. Orang seperti ini akhirnya mati. Kemudian orang-orang Nasrani berusaha untuk menguburnya. Setelah dikuburkan, esok harinya kuburan itu terbuka, terbelah. Sementara jasad orang tadi terlempar. Al-qathul ardu, tanah itu menolaknya. Tapi mereka, orang-orang Nasrani, masih belum paham, mungkin karena ini, mungkin karena itu. Akhirnya mereka kuburkan lagi. Besok pagi yang kedua kembali, kuburan itu sudah terbuka, terbelah, sementara dia terlempar jasadnya. Sampai yang ketiga, kemudian pada akhirnya orang-orang Nasrani sadar bahwa itu adalah akibat dari perbuatannya. Sampai kemudian akhirnya jasadnya dibiarkan di atas bebatuan, hancur, dimakan oleh burung-burung dan hewan lainnya. Ini hukuman dari Allah Jalla wa'ala untuk orang-orang yang sudah mengenal kebaikan lalu dia tinggalkan. Apalagi Islam dia tinggalkan, menjadi murtad, apapun alasannya. Apapun alasannya. Ini satu contoh, itu terjadi di zaman Nabi Muhammad SAW. Untuk menunjukkan bahwa hidayah itu bukan di tangan manusia. Hidayah itu tidak ditentukan oleh manusia, tetapi hidayah itu adalah milik Allah Azza wa Jal, ada di tangannya, sehingga hanya kepadanya kita meminta ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abdullah bin Mas'ud, hadis yang panjang, dalam Al-Arba'in Nawawiyah juga disebutkan, di akhir hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan, wa inna ahadakum la ya'malu 'amala ahli al-jannah hatta ma yakunu bainaha wa bainahu illa dhira fayasbiqu 'alaihi al-kitab fay'malu bi 'amali ahli an-nar fayadkhulaha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh ada di antara kita, di antara kalian, seseorang yang selalu mengerjakan amalan-amalan baik. Pekerjaan-pekerjaan penduduk surga itu dia lakukan terus begitu. Saking banyaknya amal kebaikan yang dia lakukan, saking sering dan semangatnya dia beribadah, digambarkan Nabi SAW begitu dekatnya dia dengan surga, jaraknya hanya sejengkal. Artinya tinggal sejengkal lagi kalau dia mau bersabar istiqomah masuk surga. Tapi ternyata fayasbiku alaihil kitab, catatan takdir sudah mendahului. Pada sisa umur yang sejengkal itu, fayakmalu bi'amali ahlin nar, ternyata dia lakukan, dia kerjakan perbuatan penduduk neraka. Setelah dia kerjakan amalan perbuatan penduduk neraka itu, mati, meninggal dunia. Fayadkhulaha, akhirnya dia pun masuk ke dalam neraka. Nah, ini yang kita takutkan selalu, yang senantiasa dikhawatirkan seorang muslim ketika semasa hidupnya dia semangat melaksanakan ibadah, semangat ngaji, semangat taklim, ya, semangat untuk apa, belajar, semangat untuk ini, semangat untuk amal saleh, semangat ibadah terus. Nah, kemudian pada akhirnya di akhir hidupnya ternyata dia tidak sabar. Nah, akhirnya dia tinggalkan itu semua, berubah menjadi keburukan dan kejahatan. Ketika dia melakukan keburukan dan kejahatan itu, meninggal dunia. Ini yang kita takutkan, ini kita khawatirkan. Maka istiqomah itu berat. Istiqomah itu artinya terus dan senantiasa di atas kebaikan sampai akhir. Karena begitu beratnya, itu yang selalu kita minta dalam salat, ihdinas siratal mustaqim. Nah, kadang-kadang ada orang bertanya, apakah itu tidak adil? Apakah itu tidak adil? Karena dalam kesempatan yang sama Nabi Muhammad SAW juga mengatakan, wa inna ahadakum la ya'malu bi 'amali ahli hatta ma yakun bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu 'alayhi al-kitab fay'malu bi 'amali ahli al-jannati fayadkhulaha. Dalam hadis yang sama Nabi juga menjelaskan bahwa ada di antara kita, di antara kalian yang semasa hidupnya berbuat jahat, berbuat buruk. Kejahatan terus dilakukan, ibadah tidak. Saking banyaknya kejahatan yang dilakukan, sampai-sampai digambarkan Nabi Muhammad jarak antara dia dengan neraka hanya satu jengkal. Tapi di satu jengkal itu dia kemudian bertaubat, dia kemudian melaksanakan perbuatan baik, beribadah dan beramal saleh dengan tulus dan ikhlas, akhirnya dia pun masuk surga. Sebagian kadang bertanya, itu kan tidak adil namanya. Hal ini diterangkan sendiri oleh Nabi Muhammad SAW dalam riwayat yang lain dari hadis sahabat yang berbeda. Nabi Muhammad SAW menjelaskan, wa inna ahadan minan nas la ya'malu bi 'amali ahli al-jannati fima yabdu lin-nas aw kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Di sana Nabi menambahkan keterangan fima yabdu lin-nas. Si A, orang pertama tadi, yang semasa hidupnya berbuat baik terus baik. Sampai menjelang wafatnya, menjelang matinya, kebaikan-kebaikan tadi dia tinggalkan, berubah jadi keburukan, lalu masuk neraka. Nabi memberikan keterangan, ternyata kebaikan-kebaikan yang dia lakukan itu adalah fima yabdu linnas. Itu hanya sebatas yang diketahui orang. Itu hanya sekadar yang ada, terlihat jelas di mata orang-orang. Adapun di sisi Allah Azza wa Jalla, kebaikan-kebaikan itu tidak bernilai sama sekali. Misalkan kita lihat si A, orangnya baik, bagus, Masya Allah, semangat, ibadah, terus begitu. Sebelum meninggal dunia melakukan perbuatan penduduk neraka, lalu masuk neraka. Loh, ini kebaikan-kebaikan dia? Jawabannya, itu kan menurut kita dia berbuat baik. Itu kan dalam penilaian kita. Kita kan manusia biasa. Itu kan dalam hitung-hitungan kita. Tapi kebaikan-kebaikan yang kita lihat tadi, apakah betul-betul ditulis dan tercatat sebagai amal perbuatan baik di sisi Allah? Kebaikan-kebaikan yang dilakukan tadi, apakah betul-betul diterima oleh Allah Azza wa Jalla? Belum tentu ternyata. Diterangkan para ulama, mungkin saja ketika dilakukan kebaikan-kebaikan itu tidak ada ikhlasnya, sehingga akhirnya amalan tersebut tertolak. Amal ibadah itu kemudian tidak diterima sebagai amal ibadah. Kenapa? Saat dilakukan ternyata riya, sum'ah, ya cuma untuk dipuji, untuk disanjung, untuk mendapatkan kedudukan agar dihormati dan dimuliakan. Ternyata itu cuma penilaian luar saja dari kita, orang tersebut baik. Di sisi Allah dia tidak tercatat sebagai orang baik. Kenapa? Tidak ikhlas. Atau mungkin sebagian orang memandang ini kan baik. Tapi rupanya kebaikan yang dilakukan itu tidak sesuai dengan ketentuan dan tuntunan Nabi Muhammad SAW. Bagaimana mungkin amal ibadah yang dikerjakan tanpa tuntunan Nabi Muhammad SAW itu akan diterima oleh Allah? Man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Nabi SAW menyatakan, barang siapa melakukan sesuatu yang baru dalam urusan agama kami dan itu tidak ada keterangan serta tuntunannya, fa huwa raddun, maka yang dia kerjakan itu tertolak, tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau seandainya si A berbuat baik, melakukan amalan saleh, beribadah dengan dua syarat diterimanya ibadah itu, dia lakukan ikhlas dan ittiba kepada sunnah Nabi SAW, kebaikan itu betul-betul diterima oleh Allah sebagai kebaikan, maka akhir kehidupannya pun akan husnul khatimah insyaallah. Akan husnul khatimah insyaallah. Kenapa? Karena akhir kehidupan manusia itu ditentukan dengan apa yang dilakukan semasa hidupnya. Itu ditentukan dengan apa yang dilakukan semasa hidupnya. Kalau pada contoh yang kedua, si B yang melakukan sekian banyak kejahatan dan keburukan. Hidayah Allah itu maha luas, rahmat Allah tidak terbatas. Maka orang tersebut mendapatkan hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Barangkali dia orang kafir, sebelum meninggal dunia dia menyatakan Islam, setelah menyatakan Islam langsung meninggal dunia. Allah Maha Kasih, Allah Maha Pemurah, Allah Maha Memaafkan, Allah Maha Menerima Taubat hambanya. Karena Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam menyatakan, "Ama 'alimta anna al-islam yajubu ma qablahu kullah?" Hadis Amr ibn al-As riwayat Muslim. Dalam hadis yang panjang, dalam salah satu dalam salah satunya Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam menjelaskan seperti itu, "Apakah kamu tidak mengetahui bahwa Islam itu bisa menghapuskan, menggugurkan semua kesalahan yang dilakukan sebelumnya, kekafiran-kekafiran dia, dengan mengucapkan dua kalimat syahadat secara tulus dan ikhlas, maka kekufuran-kekufuran yang dilakukan sebelumnya itu pun tertutup dan terhapuskan." Itu keluhuran ajaran Islam. Nah, kemuliaan ajaran Islam sampai seperti itu. Nah, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memberikan keterangan tentang seorang sahabat yang masuk Islam saat pertempuran akan dimulai, bahkan sudah dimulai. Orang tersebut musyrik. Orang itu musyrik. Orang musyrik, orang kafir. Tapi karena keluarga-keluarganya ikut beriman kepada Nabi, terdorong oleh rasa asabiyah, fanatik pada kerabat dan kabilah, orang itu kemudian ingin membantu kaum muslimin, tapi ditolak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Kamu tidak boleh membantu kami sebelum beriman." Akhirnya dia beriman, mengucapkan dua kalimat syahadat tulus dari dalam hatinya. Orang itu kafir musyrik, masuk Islam pas bertempur dengan orang-orang kafir yang saat itu dipimpin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, para sahabat dipimpin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, perang sudah dimulai, sudah berkecamuk, orang itu baru menyatakan Islam, maju, meninggal dunia. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan keterangan, orang ini masuk surga, walam yasjud lillahi sajdah. Orang ini masuk surga padahal sekalipun belum pernah dia sujud kepada Allah azza wajalla. Kenapa? Karena ternyata dia tidak sempat. Nah, tidak ada waktu untuk beribadah kepada Allah azza wajalla setelah Islamnya. Nah, karena seandainya sahabat tersebut selamat dalam pertempuran itu, tidak meninggal dunia, pastilah sahabat itu akan ikut melaksanakan ibadah-ibadah bersama para sahabat yang lainnya dengan dipimpin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi karena tidak berkesempatan, baru masuk Islam kemudian perang lantas meninggal dunia, maka lam yasjud lillahi sajdah. Orang ini masuk surga tanpa sujud, tanpa pernah sujud sekalipun kepada dan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, maka sekali lagi ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, pada intinya memang kita harus pasrahkan penuh, kita serahkan segala sesuatunya kepada Allah subhanahu wa ta'ala terkait dengan hidayah ini. Maka kita selalu berdoa, ihdinas siratal mustaqim, yang tentunya diikuti dan diiringi dengan usaha nyata dari kita dalam menjaga amal ibadah itu. Semangat dijaga. Bagaimana cara menjaga agar semangat itu tetap ada? Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Kita saling mengingatkan dan saling mengisi, kita saling memberikan nasihat satu sama lain. Karena kalau berdiri sendiri tidak akan mungkin, kita selalu semangat terus. Tetapi kita perlu teman, kita membutuhkan kawan, kita perlu berkelompok, kita perlu berkomunitas, kita perlu menjaga persahabatan. Karena dengan hal seperti itu, semangat insya Allah akan bisa terjaga, akan lebih terpelihara. Kalau sendiri, ingat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menjelaskan, sesungguhnya syaitan itu, sesungguhnya syaitan itu bersama orang yang sendirian. Nah, kepada yang berdua, orang berdua, syaitan lebih jauh. Diberi gambaran oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena kambing yang diterkam oleh serigala adalah kambing yang sendirian berada di paling belakang. Gak mungkin serigala itu langsung menerkam di tengah kerumunan kambing. Yang dicari pasti yang tercecer, yang dicari pasti yang menyingkir, yang dicari adalah pasti yang ingin menemukan jalan sendiri, itu yang kemudian diterkam oleh serigala. Maka kita pun seperti itu, tidak bisa hidup sendiri, harus bersama-sama agar berkesempatan untuk menguatkan, dikuatkan, memberi nasihat, diberi nasihat, mendukung, didukung, dan seterusnya. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, untuk kita secara khusus di daerah ini, Lendah dan sekitarnya, alhamdulillah. Nah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal, Allah sudah memberikan serta mencurahkan sekian banyak pintu-pintu kebaikan untuk kita melalui berbagai macam kegiatan pengajian, taklim. Nah, mulai kajian apa namanya, kajian akidahnya, kajian fikihnya, kajian bahasa Arabnya, kajian Al-Qur'annya, kajian tematiknya. Itu pintu-pintu kebaikan yang Allah berikan untuk kita. Agar apa? Kita memiliki sebab, memiliki sarana untuk menjaga hidayah. Nah, kemudian kita memiliki apa namanya, kerukunan, ikatan satu dengan yang lain, sering melakukan kegiatan bersama. Kan gitu, sering melakukan kegiatan bersama. Karena kegiatan bersama yang kita lakukan itu adalah wahana atau media untuk kita berkumpul dan dikumpulkan. Mungkin acaranya hanya makan-makan, minum-minum. Tapi janganlah dilihat hanya makan dan minumnya. Tetapi kita harus menilai bahwa itu adalah usaha kita agar tetap ngumpul. Nah, tidak sendirian, metal tidak, tapi ngumpul bareng-bareng sana, bareng-bareng sini. Nah, karena kalau itu semua kita niatkan demi menjaga hidayah agar tetap istiqomah, Allah akan berkahi. Nah, Allah akan berkahi meskipun acaranya seperti yang saya gambarkan tadi, cuma makan-makan, minum-minum, kumpul biasa, tertawa, guyon, bercanda. Nah, tapi ada yang terkandung besar di balik itu semua, usaha dari kita agar berkumpul. Nah, mudah-mudahan semangat yang ada di dalam hati kita, nah, yang alhamdulillah selalu terjaga sampai saat ini, tetap selalu terjaga juga. Semoga Allah Subhanahu wa taala memelihara semangat ini sampai batas akhir nanti, sampai kita betul-betul meninggal dunia, meninggalkan dunia fana ini, masih tetap semangat dan tetap istiqomah. Walaupun seperti yang saya gambarkan tadi, terkadang kita menghadapi situasi yang sulit, terkadang kita harus menghadapi kondisi yang sangat berat, tapi itu bukan menjadi alasan lalu untuk meninggalkan semangat belajar, ya, semangat ngaji, semangat berkumpul, semangat bersama-sama. Maka masya Allah, nama grupnya aja semangat belajar, kan? Nama grupnya semangat belajar. Ya, mudah-mudahan Allah berkahi. Wallahu a'lam bishawab. Ini nasihat singkat yang bisa saya berikan, itu untuk saya sendiri tentunya secara khusus dan untuk kita semua secara umum. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.